Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari Mandumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala, dengan kita membaca dua sarah. Sarah Syaikh Abdul Razak hafizallahu ta'ala wa wafaqahu, dan sarah Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita awali di kesempatan kajian pagi hari ini dengan penjelasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ada di halaman 10. Beliau menyampaikan al-hadithah di baris yang paling bawah. Kejadian yang kelima adalah wafatu ummihi, wafat ibunya. Dan ibu Nabi namanya Aminah bintu Wahbin. Dan An-Nadhim rahimallahu ta'ala di halaman 11. Dan An-Nadhim rahimallahu ta'ala menyebutkan umur Nabi SAW saat wafat ibunya dan tempat wafatnya. Tentang umur Nabi SAW ketika ibunya wafat, umur beliau 6 tahun dan 1 bulan. Hadha wal masyhur, inilah yang terkenal. Inda naqalati sirah, pada yang terkenal di kalangan para ahli sejarah. Annaha, bahasanya Aminah itu meninggal dunia dan umur Nabi SAW adalah 6 tahun. Pendapat ini diceritakan oleh ulama-ulama dahulu seperti Abdullah ibn Abi Bakar dan Muhammad ibn Ishaq, penulis kitab Sirah. Dan pendapat inilah yang ditegaskan oleh Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir dan Al-Zahabi rahimahumullahu. Kemudian, dan adalah wafatnya Aminah itu di Abwa ijma'an, dengan sepakat ulama. Ya, perhatikan ini, ijma'an, sepakat ulama ini. Nanti ada faedah penting yang akan kami sampaikan. Yang diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad dan Abwa adalah tempat di antara Mekah dan Madinah. Ceritanya, Aminah ini datang bihi dengan membawa Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan akhwal abihi, dengan paman dari jalur ibu, dari paman-paman ayahnya, paman-paman Abdullah dari jalur ibu. Mereka adalah Banu Adi ibn An-Najjar di Madinah An-Nabawiyah. Sengaja menuju Mekah, ataha hainuha, datanglah kematiannya. Maka Aminah meninggal dunia di daerah namanya Abwa dan dimakamkan di tempat tersebut. Wasabata, dan terdapat dalam Sahih Muslim bahasanya Nabi SAW mengunjungi kubur Aminah karena Nabi meminta izin pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengizinkan Nabi untuk itu. Dan Allah tidak mengizinkan lahu, bagi sang Nabi, untuk mendoakan ampunan laha bagi Aminah. Dan di sini ada pertanyaan yang menarik dan menggelitik, yaitu kenapa dan bagaimana Nabi SAW meminta izin untuk mengunjungi makam ibu beliau yang posisinya di luar kota Madinah, dan tidak mencari dan meminta izin untuk mengunjungi makam ayahnya yang dimakamkan di Madinah. Ya, yuqalu, maka jawabannya, maka kita katakan bahasanya jawaban iskal ini ada 5 jawaban. Yang pertama, memperhatikan hak ibu untuk dihormati. Fa innaha, maka ibu lebih berhak dengan penghormatan minhu dibandingkan bapak atau dibandingkan ayah. Kemudian yang kedua, kebaikan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibunya itu lebih besar daripada kebaikan yang sampai kepada Nabi dari ayahnya. Karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqil, sudah bisa berpikir saat ibunya meninggal dunia. Ketika berumur 6 tahun masih, ya, meskipun anak kecil namun masih ingat. Wa ya'rifu, dan dia mengetahui kabar kematian ibunya tatkala ibunya meninggal dunia. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya ketika ibunya meninggal dunia. Boleh jadi Muhammad kecil ketika itu melihat bagaimana sakaratul maut ibunya dan tahu wajah ibunya. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa yaqta' memastikan tempat dikuburnya, tempat kubur ayahnya. Karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi masih janin di perut ibunya. Sehingga berita tentang ayahnya bagi Nabi adalah majhulun, satu hal yang tidak diketahui dan tidak bisa dipikirkan. Kemudian yang kelima, bahasanya Nabi meminta untuk boleh mengunjungi makam ibunya. Ini waqa'a, kejadian ini terjadi muwafiqan, bertepatan dengan keberangkatan Nabi untuk satu peperangan. Maka Nabi tidaklah bermaksud mencari hal itu. Tidaklah punya niatan khusus lil khurud, keluar dari kota Madinah untuk menuju kubur ibunya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam keperluan peperangan, maka melewati satu tempat yang dekat dengan kubur ibunya yang beliau kenali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta izin kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala fi ziyaratiha, untuk mengunjungi kubur ibunya. Ingin saya tambahkan sedikit kisah wafatnya Aminah dari referensi yang lain. Ya, tentang sedikit kisah tentang wafatnya Aminah. Ibnu Abbas bercerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, bahasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, ingat 6 tahunnya adalah 6 tahun pakai kalender Hijriyah, bukan pakai kalender Syamsiyah. Ya, ibu Nabi keluar atau pergi membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menemui akhwalihi. Ini, paman-paman Nabi. Dari Bani Adi ibn Najjar di kota Madinah. Beliau mengunjungi mereka dengan membawa Nabi. Dan bersama Nabi ketika itu Ummu Aiman, yang mengasuh Nabi Dan Ummu Aiman ini adalah budak milik Abdullah. Ya, Ummu Aiman itu budak milik Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini kanat milkan li abihi Abdullah. Ummu Aiman ini adalah milik ayah Nabi yaitu Abdullah, wa warithaha anhu, dan Nabi mewarisi Ummu Aiman ini anhu dari bapaknya. Maka bersama Aminah ketika itu Ummu Aiman yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum ala ba'iraini, mereka menaiki dua unta. Fanazalat bihi, maka kemudian Fatimah itu atau kemudian Aminah itu singgah di perkampungan perkampungan dari Bani Adi di Darun Nabighah. Ini Aminah tinggal bersama bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama satu bulan. Dan sekelompok orang Yahudi bolak-balik mengamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Aiman, aku mendengar salah satu Yahudi mengatakan, huwa nabiyu hadil ummati, dia adalah nabi umat ini, dan ini adalah tempat hijrahnya. Dan Ummu Aiman hafal betul itu semua dari perkataan salah satu Yahudi. Ya, setelah satu bulan di Madinah, maka Aminah pulang dengan membawa Muhammad ke Mekah. Maka tatkala tiba di Abwa, Aminah binti Wahbin ini wafat. Dan kuburnya di sana. Faraja'at bihi Ummu Aiman. Kemudian siapa yang membawa Nabi dari Abwa sampai Mekah? Yang membawa Nabi adalah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman lah yang membawa Nabi SAW dengan menaiki dua unta yang kemarin dipakai untuk pergi ke Madinah. Ya, dibawa ke Mekah. Wakana, dan adalah Ummu Aiman inilah yang merawat Nabi bersama dengan ibunya Aminah. Ya, maka tadi kita telah baca bahasanya ulama sepakat, ulama sirah sepakat bahasanya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di satu tempat namanya Abwa, yang dia adalah terletak antara Mekah dan Madinah. Maka hal ini, ya, maka ilmu ini meskipun sederhana ini penting. Di antara faedahnya adalah menunjukkan palsunya hadis yang menceritakan kalau kalau Allah menghidupkan ibunya Nabi kemudian bersahadat di hadapan Nabi, setelah itu kembali meninggal dunia. Karena di hadis yang menceritakan hal ini tertangkap bahasanya kubur, jadi tertangkap di redaksi hadisnya kalau kubur ibu Nabi itu di Mekah, di satu daerah namanya Hujun. Hujun itu kalau di sekitar Hujun itu ada Masjid Jin, kemudian Pasar Ja'fariyah, daerah sekitar sana. Dan itu di Mekah. Dan ini padahal sepakat ulama, padahal terdapat kesepakatan ulama sirah bahwasanya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya di Abwa. Ya, redaksi hadisnya sebagai berikut. Nah, ini kisahnya di Hajatul Wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di daerah di kota Mekah namanya Al-Hajun. Kaiban hazinan sedih. Ya, maka Nabi lama tinggal singgah di Hajun. Kemudian Nabi kembali dalam keadaan gembira. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau singgah dan mampir di Hajun dalam keadaan sedih dan engkau berada di tempat tersebut di waktu yang lama, kemudian engkau kembali dalam keadaan gembira. Ada apa ini?" Qal, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Sa'altu Rabbi Azza wa Jalla, aku memohon pada Rabbku Azza wa Jalla, fa'ahyali ummi, maka Allah hidupkan ibuku untukku." Lantas ibuku beriman kepadaku, thumma raddaha, kemudian Allah pun kembali mewafatkan ibuku. Diriatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitabnya Nasikhul Hadith wa Mansukhuhu. Nah, hadis ini ditegaskan oleh para ulama hadis sebagai hadis yang palsu. Bahkan Ibnu Al-Jauzi Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan pengarang cerita ini tidak berilmu dan kurang faham. Demikianlah kebohongan. Allah permalukan orang yang bikin kebohongan. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi, yang ngarang cerita ini tidak berilmu dan kurang faham. Kalau mau dikatakan tidak faham. Kenapa? Bahkan mungkin yang lebih tepat tidak berilmu alias ngawur gitu. Asal bikin hadis. Karena sepakat ahli sirah, sepakat para ahli sejarah, kalau kubur ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di Abwa, tidak di Hajun, tidak di Mekah. Nah, ini kok ngarang hadis isinya ibunya Nabi itu dimakamkan di Hajun, kemudian Nabi sedih ketika berada di Hajun, kemudian Allah bangkitkan Aminah dari kuburnya untuk bersahadat di hadapan Nabi, kemudian kembali meninggal dunia. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian di riwayat kisah karangan ini disebutkan bahwasanya yang dihidupkan kembali bukan hanya ibu namun ayah dan ibu Nabi. Dan ini semakin ngarang kalau kisahnya di Hajun kemudian bapak dan ibunya Nabi dihidupkan. Ini. Karena ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sedang kita bahas itu tidak dikuburkan berdampingan dengan kubur ibunya, ibu Nabi. Ya, sehingga tidak dikuburkan bareng atau kemudian berdampingan. Karena Abdullah itu di kota Madinah, kemudian Aminah itu di Abwa. Maka ini menunjukkan semakin palsunya, jelas palsunya hadis ini murni karangan orang dan orangnya itu kebangetan ilmunya. Masa sirah Nabi tidak tahu? Sedikit tentang sirah Nabi tidak tahu. Di mana kuburnya ibu Nabi, di mana kubur ibu Nabi Aminah, di mana kubur ayah Nabi Abdullah tidak ngerti. Sehingga bikin cerita karangannya terlalu memalukan gitu ya. Nah, kemudian kemarin telah kita bahas tentang diasuh oleh kakek ya. Oleh karena itu kembali ke sarahnya Syaikh Shalih Utsaimin di halaman 11. Peristiwa yang keenam, wafat kakek Nabi Abdul Muttalib, bahwa Abdul Muttalib ibn Hashim. Dan Abdul Muttalib ini wafat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun menurut pendapat jumhur mayoritas pakar sejarah, dan inilah yang benar. Kenapa benar? Karena terdapat dalam diriatkan oleh Al-Azraqi di kitabnya Akhbar Mekah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Dan umur 8 tahun ketika wafatnya kakek, inilah yang ditegaskan oleh sejumlah penulis dalam bidang sirah semacam Ibnu Ishaq, Ibnu Hibban, At-Tabari, Fi Akhirin, dan yang lainnya. Dan satu hal yang menarik, buku-buku sirah Nabawiyah tidaklah dipenuhi berita kakek Nabi dari jalur ibu. Kenapa demikian? Maka sirah Nabawiyah tidaklah dipenuhi berita dan cerita tentang kakek Nabi dari jalur ibu. Li'anau kana mustarnian bi'amudi nasabi. Karena Nabi SAW sudah cukup dengan amudi nasabihi. Dengan nasab pokok beliau dari garis ayahnya. Min jihatil aba'i, dari jalur bapaknya. Adalah Nabi SAW dirawat oleh kakeknya. Dirawat oleh kakek dari jalur ayahnya. Setelah kakek meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, kenapa tidak ada cerita tentang kakek dari jalur ibu? Nah, ini ada berkenaan juga dengan budaya orang Arab. Wala takum al-arabu ta'hadu. Dan orang Arab tidaklah mengenal kakek dari jalur ibu bisyai'in sedikitpun jika ada kakek dan paman dari jalur bapak. Wa kanat tu'addu dhalika subbatan. Dan adalah hal itu, yaitu menyebut-nyebut kakek dari jalur ibu padahal ada kakek dari jalur bapak, itu dinilai sebagai sebuah cacian. Yurafu hadza, ini diketahui berdasarkan syair orang Arab jahiliyah dan cerita-cerita mereka di masa jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perhatian yang istimewa dari kakeknya. Di antara hal yang menunjukkan keistimewaan hal ini adalah satu penggalan cerita berkenaan dengan kakek, bagaimanakah Abdul Muttalib merawat cucunya. Ya, diriatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Ishaq Ibn Yasar. Dia mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kakeknya Abdul Muttalib. Dia mengatakan, kana yudha' li Abdul Muttalib, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firasun fi dhili Ka'bah. Adalah diletakkan untuk Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu karpet di bayang-bayang Ka'bah. Ya, dia punya tempat. Ya. Dia punya tempat istimewa. Ya, di bayang-bayang Ka'bah ada satu karpet diletakkan di situ. Untuk duduknya Abdul Muttalib. Fakana la yajlisu alaihi ahdun min banihi. Dan di karpet itu tidak ada satupun anaknya Abdul Muttalib yang berani duduk. Ini paman-paman Nabi, tidak ada satupun yang berani duduk di tempat itu ijlalan lahu, karena menghormati sang kakek. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil ketika itu datang dan duduk di karpet itu. Maka mulailah paman-paman beliau narik-narik Muhammad supaya menyingkir dari karpet itu. Apa yang terjadi? Ini kakek beliau Abdul Muttalib mengatakan kepada anak-anaknya yang merupakan paman-paman Nabi, da'uhu ibni, biarkan dia anakku itu duduk di situ. Dan ketika itu Abdul Muttalib mengusap punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, inna libani hada la sya'nun, sungguh anakku ini akan memiliki kedudukan yang istimewa. Demikian diriatkan oleh Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwwah. Ini di antara hal yang menunjukkan perhatian luar biasa dari sang kakek Abdul Muttalib untuk cucunya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang kita baca dari penjelasan Syaikh Shalih Utsaimin. Kemudian kita kembali ke buku pokok kajian kita, yaitu Sarasa Abdul Razak. Kita masuk pada bait yang ke-11 dan 12. Di bait 11, qala an-nadhim rahimallahu taala, thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rahal wa dhaka ba'da amithnai ashar wa kana min amri bahira mashtahar. Thumma, kemudian Abu Talib sang paman kafal yang merawat khidmatahu melayani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma kemudian ya Abu Talib rohal bepergian menuju Syam. Wadzaka, dan hal itu bepergiannya Abu Talib ke Syam setelah tahun atau umur 12. Ya, setelah Nabi kita berumur 12 tahun. Wa kana min amri bahira mashtahar. Dan adalah kisah Bahira satu hal yang terkenal. Penjelasan dari penjelasannya, dalika hal itu kakek Nabi Abdul Muttalib pada saat hadaratu al-wafatu mengalami kematian, beliau berwasiat pengasuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan kepada paman Nabi Abu Talib. Wawa dan Abu Talib adalah saudara kandung untuk bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Maka ada dua faktor kenapa yang ngasuh Nabi setelah wafatnya sang kakek adalah Abu Talib. Faktor yang pertama adalah berdasarkan wasiat. Faktor yang kedua adalah karena ini paman kandungnya Nabi. Wakana, dan Abu Talib itu terkenal perhatian dengan Nabi dan perhatian dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Fatawalla, maka Abu Talib lah yang mengurusi pengasuhan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang mentelaah buku-buku sirah wal akhbar dan sejarah, maka dia akan jumpai dalam hal ini perkara yang sangat menakjubkan. Pembelaan orang ini, yaitu Abu Talib, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi salatu wasallam, dan pertolongannya. Ma'annahu, pada Abu Talib tetap terus menerus dalam keadaan tidak Islam sampai dia meninggal dunia. Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala mengatakan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kakeknya Abdul Muttalib itu bersama pamannya Abu Talib. Kenapa? Yang pertama, karena wasiat Abdul Muttalib lahu kepada Abu Talib bihi untuk merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, li'annahu, karena Abu Talib itu adalah saudara kandung ayahnya Muhammad, yaitu saudara kandungnya Abdullah. Ibunya sama. ibunya Abu Talib dan ibunya Abdullah itu sama, yaitu Fatimah binti Amr. Maka adalah Abu Talib lah yang yali mengurusi urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila Syami rahal. Kemudian dzakar huna An-Nadhim rahimallahu taala menyebutkan di sini perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib di usia yang masih sangat belia dalam kehidupan Muhammad. Wa hadhihi, dan ini perjalanan ini adalah bagian dari perhatian paman dengan keponakannya dan perhatiannya lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan itu setelah 12 tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kisah Bahira sang rahib masytahar, satu hal yang telah terkenal. Di sana ada cerita yang menakjubkan dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuat tercengang. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan pamannya pergi membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Syam fi tijaratin, dalam perdagangan, dalam perjalanan perdagangan ketika Muhammad berusia 12 tahun. Wa dzalika, dan hal ini dibawa ikut pergi bagian dari kelembutan dan perhatian Abu Talib dengan Muhammad. Gimana sisi perhatiannya? Karena tidak ada yang mengurusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Abu Talib meninggalkan Muhammad di Mekah. Maka Abu Talib dan kawan-kawannya yang berangkat bersamanya ke negeri Syam melihat bagian dari ayat-ayat. Fihi, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menambahkan sang paman untuk semakin berperhatian dengan Nabi dan semangat dan antusias untuk merawat Nabi. Sebagaimana diriatkan At-Tirmidzi di jami'nya dengan sanad yang para perawinya seluruhnya adalah terpercaya, di antara ayat yang menunjukkan keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendung menaungi beliau. Kemudian pohon itu condong dengan naungannya untuk menaungi beliau. Ditambah kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Bahira tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendeta Bahira ini meminta pamannya untuk kembali membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya anak ini tidak dilihat orang Yahudi. Lantas mereka akan melemparkan dan melakukan kejelekan badannya. Hadis ini kisah Bahira ini lahu aslun mahfudun, punya asal yang sahih, namun ada tambahan-tambahan yang lain yang tidak benar. Maka cerita Bahira secara lengkap ada di Jami' At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, sedangkan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat, dinilai sahih oleh Hakim, Baihaqi dan para ulama yang lain. Nah, itu bait dan penjelasannya dari Syaikh Abdul Razzaq. Kita lengkapi dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin untuk hal ini. Di Syarah Syaikh Shalih Al-Utsaimin ada di halaman 12. Ya, beliau sampaikan peristiwa yang ketujuh. Diasuh oleh pamannya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nama asli Abu Talib adalah Abdul Uzza. Nah, inilah ini menariknya Abdul Muttalib. Ini ada anaknya, ini Di satu sisi ayah Nabi oleh Abdul Muttalib dikasih nama Abdullah. Dan saudara kandung dari Abdullah ini, Abu Talib, dikasih nama Abdul Uzza. Maka disinilah kita ketahui akar kemusyrikan orang-orang jahiliyah. Sebabnya karena di satu sisi bangga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi yang lain juga bangga menyembah selain Allah, semisal menyembah Al-Uzza. Ya, kemudian maka Nabi SAW tatkala kakeknya meninggal dunia dalam umur 8 tahun, beliau diasuh oleh pamannya. Maka jadilah pengasuhan Muhammad SAW berpindah ke pamannya Abu Talib, bukan paman-paman yang Nabi yang lainnya. Kenapa bukan paman-paman Nabi yang lain? Di Amrah ini karena dua alasan, dua faktor. Yang pertama, karena Abdul Muttalib berwasiat bihi merawat Muhammad SAW ilaihi kepada Abu Talib. Yang kedua, Abu Talib itu saudara kandung Abdullah, ayah Nabi SAW. Artinya keduanya Abdullah dan Abu Talib semuanya sama bapak dan ibunya. Maka jadilah pengasuhan Nabi SAW ila berpindah kepada Abu Talib. Ya, sebelum kita lanjutkan, menarik ada catatan kaki di sarannya Syaikh Shalih Utsaimin tentang paman Nabi. Akhwaluhu paman Nabi dari jalur ibu. Ya, paman Nabi dari jalur ibunya Abdullah gitu. Dari jalur ibunya Abdullah. Jadi kita telah baca ibunya Abdullah adalah Fatimah binti Amr. Maka paman Nabi dari jalur bapak, dari jalur ayah, namun dari sisi ibunya. Ini ibu dari Abdullah. Maka dari sisi ini Nabi punya paman dari Bani Najjar di Madinah. Sedangkan kalau paman Nabi dari jalur ibu kandungnya, maka ibu Nabi itu Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab itu bagian dari Bani Zuhrah, yang merupakan anak keturunan Kusai ibn Kila. Dan mereka Bani Zuhrah ini bagian dari Quraisy. Adapun paman Nabi yang di Madinah adalah Akhwal Abihi. Adalah paman, ya, sebenarnya adalah paman ayah Nabi dari jalur ibunya. Adapun paman Nabi dari jalur ibunya yang betul-betul ibunya, maka itu Bani Zuhrah, bagian dari Quraisy. Kemudian kisah yang ke-8 atau al-hadisah Al-Thaminah, peristiwa yang ke-8, safarnya Nabi SAW bersama pamannya Abu Talib ke Syam. Kenapa kok Nabi ikut? Karena Nabi SAW sangat ta'aluk, lengket dengan pamannya. Ditambah antusias pamannya untuk memberikan perhatian kepada Muhammad. Sehingga safar Nabi SAW ke Syam ditemani pamannya itu terjadi karena dua hal. Yang pertama karena ta'alukun Nabi SAW. Karena Nabi itu nempel, lengket sama pamannya. Wa rohbati, dan keinginan kuat Nabi untuk membersamai pamannya, baik ketika di Mekah ataupun ketika safar. Kemudian yang kedua, sayang dan ibanya Abu Talib dengan Nabi SAW dan khawatir kalau Muhammad itu terlantar jika dia tinggalkan di belakang di Mekah, tidak dibawa dalam perjalanan. Fa kharaja bi Abu Talib, maka Abu Talib berangkat dengan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Syam, menuju Syam. Dan terjadi dalam safar ini satu cerita yang menakjubkan dan berita yang unik, yang dikenal oleh para ahli sirah dengan kisah Bahirah. Bahirah adalah satu ittifaq yang disepakati adalah ahli kitab, namun diperselisihkan apakah dia ulama Yahudi ataukah pendeta Nasrani. Ala qaulain ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat mengatakan Bahirah adalah pendeta Nasrani. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Falamma makatat, kala Bahirah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bahirah mengenal Nabi dengan berdasarkan kitab-kitabnya ahli kitab yang memberikan deskripsi tentang Nabi. Di samping kekhawatiran, ya kekhawatiran Bahirah alaihi adanya keburukan pada sang Nabi dari orang-orang Yahudi, maka ya, Bahirah ini memotivasi paman Nabi untuk menjaga ponakannya dan mengingatkannya dari tipu daya orang Yahudi. Kisah Bahirah ini tidaklah diragukan validnya. Dia adalah kisah yang demikian terkenal diriwayatkan oleh para ahli sejarah dan berita Nabi. Illa akan tetapi rincian kisah ini ada yang yustangkar, tidak benar. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad dan Ibnu Katsir di Bidayah wan Nihayah, Ibnu Hajar di Kitabul Asobah. Sehingga pokok kisah itu benar, adapun rincian yang telah disebutkan, maka adanya satu hal yang mungkar. Dan ini sudah mubayyanun, dijelaskan di sejumlah buku sejarah yang telah kami tulis, alati dzakarna, yang kami telah sebutkan. Bahirah boleh dibaca pendek, Bahirah boleh dibaca mad Bahirah. Bacaannya masyurani, dua cara baca yang terkenal. Nah, kemudian kita kembali ke sarannya Syekh Abdul Razak, pindah tentang masalah kisah safar Nabi ke Syam untuk berdagang. Ya, ini merupakan bait yang ke-13. Kita lihat di sarahnya Syekh Abdul Razak. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, wa sara nahwa syami asraful wara fi ami 25 dhkura li ummina khatijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabashira fakana fihi aqduhu alaiha wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Kemudian Sarah Nabi berjalan ke arah Syam. Kemudian berjalanlah ke arah Syam. Siapa yang berjalan? Fa'ilnya Asraful Wara, makhluk yang paling mulia di tahun 20, di usia 25 tahun. Udhkura, ingatlah. Li ummina, ibu kita Khadijah. Dan safar Nabi ke Syam ini li ummina, untuk kepentingan ibu kita Khadijah, mutajiran, dalam rangka berdagang. Dan Nabi kembali fihi, padanya dalam keadaan untung dan bergembira. Fakana fihi, maka ada di sinilah akad nikah Nabi alaiha dengan Khadijah. Wa ba'dahu, dan setelah itu ifda'uhu ilaiha. Ifda' mana asalnya adalah persentuhan kulit dengan kulit, artinya berhubungan suami istri. Ifda'uhu ilaiha artinya hubungan suami istri. Penjelasannya. Dzakar an-Nadhim, an-Nadhim rahimahullah ta'ala menyebutkan di tiga bait ini perjalanan Nabi alaihissalatu wassalam yang kedua ke negeri Syam. Itulah perjalanan dalam rangka berdagang dengan menggunakan modal hartanya Khadijah radhiallahu anha. Wakanat adalah Khadijah mendengar anhu tentang Nabi. Nah, maka dalam bahasa Arab beda antara sami'tuhu dan sami'tu anhu. Ini kalau sami'tu sami'at anhu artinya mendengar dari mendengar orang lain cerita tentang Nabi. Dia mendengar dzikran cerita thayyiban yang baik, akhlak yang mulia, amanah, jujur dan setia. Maka Khadijah ingin agar Nabi berdagang dengan modal Khadijah. Antutajira, agar Khadijah ini memodali dengan hartanya, modal dagang ma'ahu bersama Nabi. Artinya, minha al-mal dari Khadijah modalnya, dan dari Nabi alaihi salatu wasalam kegiatan dagangnya. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam kemudian berjalan ke arah negeri Syam. Qala Nadhim, wasahwah nahwa Syami. Itu mutajiran dalam keadaan berdagang dengan menggunakan modal Khadijah. Asraful wara, makhluk yang paling mulia. Ay afdalum, yang paling istimewa, yang paling baik, yang terdepan. Dan imam ya, seluruh manusia, salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan kejadian saat umur beliau 25 tahun, udhkura, ingatlah. Artinya lah matatkala Muhammad itu telah sampai umurnya, umurnya telah sampai salatullah salam alaihi sampai berumur 25 tahun, beliau berangkat dalam perjalanan ini yang kedua menuju Syam untuk berdagang dengan modal Khadijah, modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, kemudian Nabi pergi sanian kedua kalinya ke negeri Syam dalam rangka berdagang untuk kepentingan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi dibersamai budak laki-laki Khadijah namanya Maisarah. Dan Khadijah memodali Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil qirat, dengan status qirat. Qirat itu nama lain dari mudharabah. Maka Maisarah melihat sesuatu yang mencengangkan dirinya tentang Nabi. Maka setelah kembali ke Mekah, Maisarah ini menceritakan kepada tuan pemiliknya apa yang dia lihat. Jadi kalau dibahas, perlu diketahui yang namanya Nabi ini budak laki-laki. Gulam itu budak laki-laki. Namanya Maisarah. Jadi Maisarah itu dalam budaya orang Arab itu nama laki-laki dan bukan nama perempuan. Kalau di budaya masyarakat kita, Maisarah itu nama perempuan. Akhirnya rahibat ilaihi, maka Khadijah kemudian tertarik dengan Muhammad. Ya, beliau ingin agar Muhammad menikahinya. Lima rojat, karena Khadijah berharap fidalika, dalam hal tersebut terdapat kebaikan yang Allah akan kumpulkan kebaikan tersebut laha bagi Khadijah. Dan kebaikan itu di atas lebih dari apa yang diterbayangkan di benak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah walahu, dan umur Nabi 25 tahun. Wa kana laha, dan adalah umur ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha ketika itu 40 tahun. Ya, demikian yang populer. Versi yang lain mengatakan 28 tahun. Namun versi 28 tahun ini juga perkataan seorang ahli sejarah tanpa sanad. Li ummina Khadijah, untuk ibu kita Khadijah. Kenapa Khadijah di bait ini disebut dengan ibu kita, yaitu ummahatul mukminin, menimbang setelahnya. Annah, bahasanya Khadijah sarat jadi ba'du, setelah itu menjadi istri Nabi alaihi salatu wasalam, dan semua istri Nabi adalah ummul mukminin. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aswajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman. Mutajiran berdagang dengan modal Khadijah dalam bentuk transaksi qirat, transaksi mudharabah. Nama lain dari qirat adalah mudharabah. Dan namanya mudharabah itu dari salah satu dua pihak ada modal, pihak yang lainnya kerja. ada fihi, yakni Nabi alaihi salatu wasalam kembali dari perjalanan dagang ini dengan membawa harta Khadijah radhiyallahu anha. Rabian dalam keadaan untung. Li'ana tijar, karena perdagangan di perjalanan itu menghasilkan keuntungan. Dan kembalilah Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan gembira, masrurun gembira, farihan gembira dengan kemudahan yang Allah berikan dalam perjalanan ini berupa kebaikan. Dan apa yang Allah siapkan dalam perjalanan ini min kasbin, berupa keuntungan. Fakana fihi-fihinya adalah hadal am, maka adalah di tahun ini, di tahun 25 dari umur Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi melakukan akad nikah alaiha dengan Khadijah, dan setelah itu Nabi kumpul dengan Khadijah. Artinya sebenarnya Nabi alaihi salatu wasalam mengadakan akad nikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa bana biha, dan kumpul dengan istrinya. Dan adalah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tazawwaj ala, ya tazawwaj ala itu artinya mempoligami. Walam yatazawwaj alaiha ghairaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempoligami Khadijah. Beliau cuma punya satu istri, yaitu Khadijah, sampai Khadijah wafat. Hatta matat, sampai ibunda Khadijah wafat. Dan Khadijah ini memiliki sejumlah keistimewaan dan kekhasan yang banyak, di antaranya terdapat dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku cemburu dengan salah satu istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku belum pernah melihat dan berjumpa Khadijah. Kenapa cemburu berat dengan Khadijah? Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering banget cerita-cerita tentang Khadijah." Maka di sini kita jumpai sanggahan, bantahan untuk apa yang ada di pikiran banyak banyak perempuan, banyak istri, bahasanya suami itu pasti lebih cinta dengan istri baru, apalagi dia istri muda, usianya pasti lebih lebih cinta dan sayang sama istri barunya, apalagi dia istri muda usianya. Demikian anggapan dan asumsi banyak perempuan, sehingga dan banyak istri berkenaan dengan kejadian seandainya suaminya nikah lagi dan poligami. Maka ini satu hal yang terbantahkan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan Aisyah. Cemburunya Aisyah dengan Khadijah luar biasa. Artinya cinta Nabi kepada Khadijah luar biasa sekali. Meskipun Khadijah sudah lama meninggal dunia, tetap disebut-sebut Khadijah dan Khadijah. Sehingga ibunda Aisyah cemburu luar biasa. Padahal dari sisi usia, ketika menikahi Khadijah, Nabi mendapatkan janda. Janda yang punya anak. Nabi jumpai Khadijah di versi yang terkenal, berusia yang sudah cukup lanjut, 40 tahun. Namun cinta Nabi SAW itu demikian besar, terkenang dan tak terlupakan. Sedangkan Khadijah itu istri baru dan istri yang masih muda usianya. Meskipun demikian, Nabi tidak bisa menutupi besarnya rasa cintanya kepada Khadijah di hadapan Aisyah sekalipun. Warubama, dan kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan terkadang Nabi menyembelih kambing. Summa yuqatti'uha, kemudian dipotong-potong a'dha'an, anggota badan kambing tersebut, ada kaki, ada ini dipotong-potong. Setelah itu ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kirimkan potongan tubuh kambing tadi kepada kawan-kawannya Khadijah. Karena demikian cintanya dengan Khadijah. Khadijahnya sudah wafat, motong kambing cuma sekedar bukan dengan tujuan pokok dimakan di rumah, dengan tujuan pokok dibagi-bagikan kepada teman akrabnya Khadijah. Farubama qultu lahu, maka terkadang aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun ila Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Apa-apa Khadijah? Ini untuk temannya Khadijah. Nah. Lihat betapa cemburunya Nabi, cemburunya Aisyah yang luar biasa. Dan di sini kita bisa bayangkan betapa besar cintanya Nabi dengan Khadijah. Bayangkan sampai demikian cemburunya Ibunda Aisyah itu komentar, kayaknya tidak ada perempuan selain Khadijah. Maka ketika ada komentar demikian, apakah Nabi diam? Tidak. Ketika dikomentar, kayaknya tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Apa kemudian Nabi diam? Gitu? Tidak. Nabi bela Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Nabi katakan, inna hakanat. Khadijah itu demikian. Wakanat. Khadijah itu demikian. Nabi cerita tentang tentang kebaikan Khadijah dan peran Khadijah dalam hidup Nabi. Khadijah itu demikian, Khadijah itu demikian. Di antaranya kemudian, di antara yang dikatakan Nabi kepada kepada Aisyah, wa kana li min hawalat. Ya, dan aku punya anak, ya, banyak anak darinya. Nah, itu dan ini tentu hadis yang sangat sahih karena muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lengkapi dengan membaca penjelasan dari Syaikh Shalih Utsaimin tentang hal ini. Di halaman 13 Qala syar wa faqahullah al-hadisah at-tasi'ah, peristiwa yang ke-9. Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Maisar, budak laki-laki milik Khadijah. Dalam perdagangan, ya, untuk perdagangan dan ini safar untuk berdagang ila Syam, menuju Syam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tatkala sabba anitauqi. Sabba anitauqi artinya dewasa. Wartafa'a fi sinis syabab. Dan beliau dalam usia anak muda irtafa'a. Dan beliau sudah besar dalam usia muda. Maka beliau populer dengan jujur dan amanah. Akhirnya Khadijah pun berminat untuk mengirim Nabi bimalin, dikasih modal harta laham milik Khadijah, kirodan dengan satu mudharabah. Nabi ingin mengirim, Khadijah ingin mengirim Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Syam supaya berdagang. Maka berangkatlah Nabi bersama budak laki-laki milik Khadijah namanya Maisar menuju Syam. Dan Nabi membawa barang dari Mekah ke Syam, kemudian dijual, washtara, kemudian kulaan. Wa asoba, dan beliau mendapatkan keuntungan, wa marnaman, dengan keuntungan. Kemudian Nabi kembali berangkat ke Mekah. Dan para ahli sejarah semuanya sepakat validnya kisah perjalanan ini. Namun mereka berselisih pendapat dalam menetapkan umur Nabi ketika itu. Jumhur ahli sejarah mengatakan bahasanya umur Nabi ketika safar untuk dagang bersama Maisarah budak Khadijah adalah 25 tahun. Dan adalah kebiasaan orang Arab mereka berdagang di satu musim ke negeri Syam, di musim yang lain di negeri Yaman. Wasohah dan sahih dalam berita sirah Nabi bahasanya Nabi pergi ke negeri Syam 2 kali. Itu bersama pamannya di umur 12 tahun, kemudian dimodali oleh Khadijah di umur 25 tahun. Adapun kepergian Nabi ke negeri Yaman, maka diriatkan dalam masalah ini syai'un satu hadis, namun menurut saya Syaikh Utsaimin hadisnya la yathbutu, tidak valid. Maka yang populer di kalangan para ahli sejarah bahasanya keberangkatan Nabi untuk dua arah ini, Syam dan Yaman, kana li wahidatin minhuma, yang valid hanya untuk salah satu dari keduanya, yaitu safar Nabi ke Syam dan tidak ke Yaman. Kemudian peristiwa yang ke-10, nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan umur Nabi ketika itu 25 tahun. Wal masyhur, dan yang populer, ya, umur Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha ketika itu 40 tahun. Ya, pakai kalender Hijriah tentunya. Mungkin 38 atau 3, ya, umur sekitar itu. Maka tatkala Nabi kembali dengan perdagangannya, dan Khadijah melihat al-khaira, kebaikan dan keuntungan yang didapatkan, dan budak laki-laki Khadijah yaitu Mas Maisarah bercerita kepada tuannya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyama'il, berupa perilaku Nabi yang sempurna, akhlaknya yang mulia, maka Khadijah ingin untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun menikahi Khadijah, dan adalah Khadijah hadiyatan, sangat beruntung. Itu maksudnya sangat mulia dan sangat dicintai indahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lainnya bi umurin, dalam sejumlah hal. Ya. Itu disampaikan di sini oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ada 6 hal yang istimewa pada Khadijah yang tidak ada pada istri Nabi yang lainnya. Yang pertama, dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatazawat alaiha, tidak mempoligami Khadijah ghairaha, dengan menikahi yang lain. Kemudian yang ketiga, Khadijah adalah ibu mayoritas anak-anak Nabi kecuali Ibrahim, anak Nabi dari Maria. Kemudian yang keempat, Khadijah adalah ibu anak Nabi yang paling besar yaitu Qasim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunyah dengannya. Sedangkan Khadijah itu kunyahnya Ummu Hindin. Hindun adalah anak Khadijah dari istri sebelumnya, namanya Abu Halah. Yang Abu Halah ini menikahi Khadijah sebelum Nabi SAW. Yang kelima, Nabi SAW tidaklah menikahi keturunan Qusay bin Kilab selain dua orang, yaitu ibunda Khadijah radhiallahu anha dan Ummu Habibah. Ummu Habibah nama aslinya Ramlah, dan dia adalah anak perempuannya Abu Sufyan, yang dulu demikian keras memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan itu nama aslinya Sahar ibn Harb. Sahar artinya batu besar, Harb artinya perang. Maka satu hal yang patut untuk diingat bahasanya, budaya orang Arab jahiliyah untuk ngasih nama budak sama ngasih nama anak itu beda. Kalau untuk nama anak, mereka pilihkan nama-nama yang, kata orang Jawa, sangar, menakutkan, mengerikan. Misalnya Sahar, batu, Harap, perang, gitu. Tapi kalau nama budak, itu orang Arab jahiliyah sukanya ngasih nama-nama yang enak didengar telinga. Maisarah. Maisarah itu apa? Kemudahan. Dikasih nama Sahal, mudah, Yasar, kaya atau muda atau kemudahan. Itu nama-nama budak. Kenapa dibedakan demikian antara ngasih nama budak dengan nama anak? Karena budak itu identik dengan kerja untuk tuannya. Maka mereka ingin tafaul, optimis ketika kerja, karena yang dipanggil adalah ya maisarah, wahai kemudahan, wahai aflah, keberuntungan, wahai yasar, wahai kekayaan, wahai sahal, wahai kemudahan, gitu. Maka ingin tafa'ul ketika manggil, memerintahkan, nyuruh budaknya untuk ini dan itu, sehingga nama-namanya nama-nama yang enak, nama-nama yang bagus. Namun kalau nama anak itu nama-nama yang menyeramkan, menakutkan. Kenapa demikian? Karena anak ini nanti dilibatkan perang antar suku. Ya, maka mereka berharap anak-anaknya itu bisa menjadi orang-orang yang gagah, hebat, ada optimis, tafaul, agar anaknya gagah dan hebat sehingga dikasih nama-nama yang menakutkan. Kemudian yang keenam, anak bahasanya Khadijah itu diberi kabar gembira secara khusus masuk surga tanpa istri Nabi yang lainnya, yaitu diberi kabar gembira memiliki rumah di surga min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Ya, qasabin semacam bambu, ya, namun bambu yang surga. Tidak ada teriakan padanya dan tidak ada capek padanya. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Baik, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang kami akan bacakan. Yang pertama, assalamualaikum, Ustaz. Amin. Afan, Ustaz, terkait kisah Barirah, kisah singkatnya seperti apa, Ustaz? Dan apakah ada faedah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Jazakumullah khairan. Kisah Barirah, pendeta Barirah, ya, kisahnya ketika Abu Talib bersama Nabi kita dan rombongan singgah, dan singgahnya itu di dekat tempat ibadahnya Bahira. Maka Bahira melihat Nabi dan kemudian melihat Nabi, mendekati Nabi, memeriksa Nabi, dan dijumpai khotamun nubuwah, stempel kenabian di punggung Nabi. Setelah itu Bahirah yakin ini adalah Nabi akhir zaman. Kemudian dan di situ kemudian terlihat keistimewaan Nabi karena Nabi berjalan dinaungi oleh mendung. Kemudian ketika Nabi datang, maka bayang-bayang pohon itu semula itu menaungi orang-orang yang sudah datang duluan, tiba-tiba bayang-bayangnya pindah ke arah Nabi untuk menaungi Nabi. Dan ini dilihat oleh Bahirah dan yang lainnya. Sehingga semakin yakinlah Bahirah kalau Nabi ini adalah Nabi akhir zaman. Kemudian Bahirah titip pesan kepada pamannya, yaitu pada paman Nabi Abu Talib, supaya jaga baik anak ini. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Bahirah, ahli kitab dalam hal ini Nasrani itu tahu kalau Nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika mereka tidak mengimaninya dalam keadaan ingkar secara lahiriah. Karena mereka tahu bahasanya betul-betul beliaulah Nabi yang dijanjikan. Nah. Baik, saat pertanyaan berikutnya, bagaimana jawaban kita ketika ditanya tentang status orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimbang perkara ini sangat sensitif. Ya, katakan kalau ada perselisihan ulama dalam masalah ini, ada yang berpendapat demikian dan berdebat demikian. Dan boleh jadi jika di sikon publik, kita katakan kita sampaikan tanpa kita tarjih. Ini berpendapat demikian, ulama ini berpendapat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cara jawabnya. Baik, pertanyaan berikutnya Sat, mengapa kedua orang tua Nabi tidak bisa disebut ahlul fatrah? Karena jejak-jejak kenabian, ya, warisan Ibrahim itu masih ada. Buktinya kita jumpai masih ada orang-orang yang bertauhid. Dan orang-orang yang tidak setuju dengan ibadah orang-orang musyrik Mekah ketika itu masih ada. Ada orang-orang yang memegangi agama Ibrahim, yaitu tauhid, itu ada. Sehingga artinya jejak kenabian itu belum total hilang. Al-Fatra itu jejak kenabian hilang total. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, afan Ustaz, bagi yang berpoligami apakah tetap boleh menceritakan kebaikan istri kepada istri yang lain walaupun ada kemungkinan akan membuat cemburu, merasa sakit hati istri tersebut? Ya, tentu ada kewajiban untuk bijak, ya. Yang namanya bijak itu berkata yang tepat, di timing yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Ya, silakan berkata ini ataukah itu, namun perhatikan. Ya, letakkanlah perkataan itu secara bijak, artinya berkata yang tepat, timingnya tepat, caranya tepat. Nah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.